Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, dengan membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita sampai pada ucapan beliau, Al-Thalithatu Al-Da'watu Ilaihi, perkara ketiga yang terkandung di dalam surat Al-Asr adalah Al-Da'watu Ilaihi, ay Al-Da'watu Ila ma ja'a bihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam min syari'atillah, berdakwah kepada apa yang telah diutus dengannya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita sebutkan penjelasan dari syarih bahwasanya dakwah ilallah, berdakwah menuju agama Allah, menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat tiga atau empat tingkatan. Ada empat tingkatan ya di dalam berdakwah yang tersebut di dalam dua ayat di dalam Al-Qur'an dan sudah kita sebutkan. Maka pada hari ini kita lanjutkan penjelasan dari syarih insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala, wala budda li hadhihi ad-da'wati min 'ilmin bi syari'atillah 'azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu an 'ilmin wa basiratin. Dan di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la budda, harus ya, dilandasi dan didasari di atas ilmu, ilmu terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar dakwah tersebut bisa dijalankan terbimbing di atas ilmu dan basirah. Terbimbing di atas ilmu dan basirah, terarah. Dakwah tersebut bisa berjalan dengan lurus, terarah sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, dalil dari prinsip ini ya, ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah, yaitu ad-da'wa la budda an takuna 'ala ilmin wa basiratin. Dalilnya adalah firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Qul, khitabnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Qul, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah tariqahku, inilah manhajku, ad'u ilallahi ala basiratin, yang dengannya aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengikuti jalanku, mengikuti sunnah dan tariqahku. Inilah da'bu adba'ur rasul alaih salatu wassalam. Ya, karakteristik istimewa dari para pengikut Rasul alaihissalatu wassalam. yaitu mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan cahaya ilmu dan di atas basirah. Berdakwah tidak hanya sekedar bermodal semangat. Semangat mengajak manusia kepada kebaikan, namun tidak dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana yang terjadi di sebagian firqah ad-dalah, semangat untuk berdakwah namun tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga dararuhu akthar min naf'ihi. Kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar daripada kemanfaatan yang mereka inginkan, yaitu ketika dakwah tidak dibangun di atas ilmu dan basirah. Amsal jama'atut tabliq, semisal firqah jama'atut tabliq, mereka orang-orangnya rata-rata semangat dalam berdakwah, mengedepankan akhlak, adab, namun ketika berdakwah tidak dilandasi dengan ilmu, sehingga mereka terjatuh dalam berbagai khurafat wadzalalat, sehingga kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar dibanding kemanfaatan yang mereka hasilkan. Karena mereka apa? Menyelisih prinsip ini. Prinsip ad-da'watu ilallah la budda an takuna ala ilmin wa basirah. Taib. Qala rahimahullah, wal basiratu takunu fima yad'u ilaihi. Dan basirah, ilmu itu harus dimiliki ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mencakup tiga hal. Mencakup tiga hal. Ilmu dan basirah harus ada di dalam tiga hal ini. Yang pertama, biayyakunad da'iyatu aliman bil hukmi syar'i. Ilmu dan basirah yang pertama yang harus dimiliki atau yang harus ada di dalam dakwah ilallah adalah sang da'i, orang yang melakukan dakwah tersebut harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat. Harus memiliki ilmu tentang al-halal wal-haram. Mana yang halal, mana yang haram. Pengetahuan tentang dalil-dalil syar'i. Memiliki pengetahuan tentang akidah, manhaj yang sahih, manhajus salaf. Memiliki pengetahuan tentang berbagai ahkam syar'iyah. Ini modal pertama yang harus dimiliki. Kalau modal yang pertama ini sudah tidak ada, maka belum layak dia menegakkan dakwah ilallah. Maka apa yang harus dia lakukan? Harus ta'allum terlebih dahulu. Mencari ilmu terlebih dahulu, baru kemudian tafadhol berdakwah. Tapi modal yang pertama harus dimiliki, yaitu ilmu. La budda minhu. Jika modal ini sudah tidak ada, maka belum diizinkan di dalam syariat untuk menegakkan dakwah ilallah. Kemudian yang kedua, ilmu dan basirah yang kedua adalah wafi kaifiyatid da'wah. Wafi kaifiyatid da'wah, ilmu dan basirah tentang metode atau tata cara di dalam berdakwah. Atau sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah, maksudnya adalah al-uslub al-tarbawi wa uslubut ta'lim. Nah, kurang lebih sama maknanya, yaitu metode tata cara di dalam melakukan tarbiyah, pendidikan di tengah-tengah umat, dan bagaimana uslub at-ta'lim, tata cara dan metode di dalam mengajarkan ilmu kepada manusia. Ini juga harus dimiliki oleh seorang da'i. Harus memiliki metode, tata cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan manhaj Rasul wa sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Metode dakwah, kapan seseorang berdakwah dengan lin, dengan lunak, lembut. Ini adalah hukum asal di dalam berdakwah. kapan di dalam berdakwah itu, di dalam menyampaikan al-haq, menyampaikan ilmu, ya, pada beberapa kondisi membutuhkan adanya sedikit syiddah, ya, sikap tegas. Ini metode dalam berdakwah, al-lin wa syiddah. Kedua-duanya adalah metode di dalam berdakwah. Ya, harus dimiliki oleh seorang da'i, ya. Namun ya, harus terbimbing di atas bimbingan syariat. Berikutnya, ilmu dan basiro yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah fi halil mad'u. Ini juga sangat penting, ya. Ilmu, pengetahuan tentang siapa yang akan dia dakwai, ya. Objek dakwah, objek dari dakwah, bagaimana, ya, keadaan orang-orang yang akan dia dakwai, sehingga dia akan bisa menempatkan sikap sesuai dengan kondisi para mad'u, ya. Bisa bersikap sesuai dengan kondisi para mad'u, sesuai dengan kondisi orang-orang yang dia dakwai, sesuai dengan kondisi objek dari dakwah tersebut. Ya, ketika seorang tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, ya, maka mayoritasnya dakwah tidak akan bisa berhasil dengan baik. Ketiga basirah ini, ilmu ini harus dimiliki di dalam berdakwah ilallah. Dan ini bisa kita lihat, ya, ketika di zaman Rasul alaihi salatu wasalam prinsip ini diterapkan, ya. Sebagaimana ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengirim para dai beliau ke beberapa tempat, ya, di sekitar Mekah dan Madinah ketika itu, ya. Misalnya di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengirim sahabatnya mulia Mu'adz ibni Jabal ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman, ya. Maka prinsip yang pertama beliau, ya, ayyakuna da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i. Seorang dai harus memiliki ilmu tentang hukum-hukum syariat. Maka ketika memilih dai pun Rasulullah tidak sembarangan. Ya. Rasulullah memilih Mu'adz bin Jabal. Bukan sembarang sahabat, ya. Bukan sembarang sahabat, bahkan beliau termasuk ulama ussahabah, ya, ulama ussahabah. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ya, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innal ulama, ya, innal ulama idza hadaru rabbahum azza wa jal kana Mu'adz baina yadayhim ratwatan bihajar. Hadis marfu dari Rasul alaihi salatu wasalam, innal ulama, sesungguhnya para ulama ketika mereka kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, kana Mu'adz, maka Mu'adz bin Jabal dialah orang yang terdepan, ya, di dalam barisan para ulama itu. Mu'adz bin Jabal adalah orang-orang yang terdepan. Sejauh ratwatan bihajar, sejauh lemparan batu. Jadi beliau adalah orang terdepan di deretan para ulama. Maka dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mengirim seorang dai ke suatu daerah, beliau tidak memilih sembarang orang, memilih orang yang benar-benar memiliki basirah, ilmu tentang ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian pula tentang kaifiyatud dakwah, tentang bagaimana cara atau metode berdakwah serta pengetahuan tentang mad'u, kondisi orang-orang yang akan didakwai. Bagaimana pesan Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, sebelum beliau pergi, sebelum Mu'adz pergi ke Yaman, ya, Rasulullah berpesan kepada beliau, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlu Alkitab. Karena waktu itu orang-orang Yaman, ya, mayoritasnya adalah beragama Nasara, ya. Sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz agar Mu'adz tahu bagaimana kondisi mad'u yang akan beliau hadapi. Bahwasanya mad'u yang akan beliau temui adalah orang-orang ahlul kitab, Nasara. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Rasulullah membimbingkan ya, bagaimana kaifiyah metode di dalam berdakwah. Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullah. Ini adalah metode atau tata cara di dalam berdakwah yang Rasulullah bimbingkan kepada Mu'ad. Engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab, maka ya. Kemudian beliau menyebutkan metode berdakwahnya, maka jadikanlah metode dakwahmu yang pertama ya, adalah agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini metode berdakwah yang Rasulullah tuntunkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ya, sehingga terkumpul padanya memang ya, tiga prinsip ini ketika berdakwah. La budda ayyakuna da'i aliman basiran. Seorang da'i harus memiliki ilmu ya. Kemudian yang kedua, da'i tersebut memiliki pengetahuan tentang hal mad'u, kondisi orang-orang yang didakwai. Kemudian yang ketiga, tahu tentang tata cara, metode di dalam berdakwah. Hadhil umur ats-tsalats la budda ayyakuna mawjudan fi ad-da'wah ilallah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syarih rahimahullahu taala, wa majalatud da'wah katsirah. Peluang dakwah sangat banyak. Peluang di dalam dakwah ilallah sangat banyak. Minha di antaranya ad-da'watu ilallah taala bil khitabah. Cara yang pertama mungkin ya, sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, dengan cara khitabah, berkhutbah di masjid ya, khutbah Jumat dan sebagainya. Wa ilqa'i al-muhadarat, begitu juga dengan cara menyampaikan ceramah-ceramah agama. Ceramah-ceramah yang bersifat ya, nasihat di dalam agama ini. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Begitu juga peluang dakwah ya, bisa dilakukan dengan maqalat. Menulis artikel-artikel ya, buletin-buletin. Ini juga peluang dakwah. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm. Dan di antara peluang dakwah, tata cara berdakwah adalah dengan membentuk majelis-majelis ta'lim, halaqah-halaqah ilmu. Wa minha ad-da'watu ila Allah bit-ta'lif. Peluang atau cara dakwah berikutnya adalah dengan ta'lif, menulis kitab ya, artikel kutaib, kitab-kitab kecil ya. Wa nashru ad-din an tariqit ta'lif ya, dan menyebarkan ilmu agama ini dengan cara ta'lif, lewat tulisan, majalah ya, dan sebagainya. Wa minha ad-da'watu ila Allah fil majalis al-khassah. Begitu juga dakwah bisa ditegakkan dan dilaksanakan di dalam majelis-majelis yang sifatnya khusus ya. Kalau tadi khutbah ya, ceramah itu yang sifatnya umum ya. Bisa juga dakwah itu ditegakkan, dilaksanakan dalam majelis-majelis yang sifatnya khusus ya. Majelis santai misalnya. Fa idza jalasal insan fi majlisin fi da'watin. Masalan, ya, beliau memberi permisalan, contoh. Misalnya saja, ya, ketika seorang menghadiri sebuah undangan, undangan walimah, ya, contohnya. Fahadha majalun lid-da'wah ila Allah azza wa jal. Maka ini termasuk peluang, kesempatan untuk kita melakukan dakwah ila Allah. Ketika berkumpulnya manusia, dalam acara walimah dan sebagainya. Ada acara pertemuan dengan orang-orang, dengan masyarakat. Maka ini termasuk majal lidakwah, kesempatan peluang di dalam berdakwah. Walakin yambaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Namun kalau sifatnya majelis khusus ya, majelis santai, maka hendaknya dakwah itu dilaksanakan dengan cara yang jangan sampai membosankan. Jangan sampai membosankan atau memberatkan orang-orang yang didakwahi. Ini dalam majelis yang sifatnya khusus, ya, majelis santai, ya, majelis perkumpulan orang yang sifatnya santai. ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة. Ya, caranya adalah dengan dai tersebut menyampaikan permasalahan ilmiah, ya, yang terkait dengan agama tentunya. Alal jalisin, kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, yang ada di dalam majelis tersebut. Thumma tabtadi al munaqashah, kemudian memulai ada dialog, diskusi, ya, diskusi agama. Nah, wa ma'lumun annal munaqashata was-su'al wal jawab lahu daurun kabir fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Dan perkara yang sudah dimaklumi dan diketahui bersama bahwasanya munaqashah, ya, diskusi ilmiah, dialog itu termasuk, ya, dakwah dengan cara soal wal jawab, tanya jawab, ya, itu memiliki peran yang besar di dalam memahamkan, ya, ma anzalallahu ala rasulih, memahamkan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, metode tanya jawab. Dan ini termasuk thariqah rasul, ya, di dalam menyampaikan ilmu dengan metode as-su'al wal jawab, ya. Jadi ini termasuk juga metode Rasulullah di dalam menyampaikan ilmu dengan metode as-su'al wal jawab. Di banyak hadis Rasulullah beliau mempraktekkan metode ini, ya, metode penyampaian ilmu dengan as-su'al wal jawab. Nah, waqad yakunu aktsaru fa'aliyatin min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin ilqa'an mursalan kama huwa ma'lum. Dan terkadang, ya, ta'thir, ya, terkadang pengaruh, ya, yang besar itu ketika menyampaikan khutbah atau ceramah agama, ya, bisa disampaikan dengan ilqa'an mursalan, ya, yang sifatnya istirsal, ya, sifatnya istirsal. Nah, baik, kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala. Wa da'watu ila Allah azza wa jal hiya wadhifatu ar-rusul alaihimus salatu wassalam wa tariqatun wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Dan dakwah ila Allah, berdakwah kepada Allah azza wa jal, adalah tugas para rasul, ya, tugas yang mulia yang diemban oleh para rasul alaihi musallatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, dan juga merupakan tariqah, jalannya orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para rasul dengan baik. Fa idza 'arafal insan ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manallahu 'alaihi bitawfiq lidzalika fa inna 'alaihi as-sa'ya fi inqadhi ikhwanihi bidawatihim ila Allahi 'azza wa jalla waliyubashir bil khair. Ya, jika seorang hamba, seorang manusia telah mengenal siapa Rabbnya, siapa ilahnya, wa nabiyah, dan siapa juga nabinya, dia telah memiliki ma'rifah tentang Allah, tentang Rasulnya, wa dinahu, begitu juga ma'rifah tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa manallahu alaihi bitaufik, Allah limpahkan kepadanya at-taufik lidzalika, ya, untuk bisa memiliki ma'rifah-ma'rifah tersebut, ya, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah Fa inna 'alaihi, maka yang wajib setelah itu, ya, setelah seorang hamba memiliki ilmu tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya, maka kewajiban yang dia harus tunaikan setelah itu adalah as-sa'yu fi inqadhi ikhwanihi. Kewajiban berikutnya yang harus dia tunaikan adalah berupaya dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang dia miliki untuk, ya, membantu saudaranya yang belum berilmu seperti dirinya. Diajarkan ilmu kepada saudaranya. Ini kewajiban yang berikutnya. Bidakwatihim ilallah waliyubashir bil khair. Dengan cara dia mendakwahi mereka kepada Allah, ya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan. Di sana ada kalam nafis, ya. Penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang hal ini, ad-da'watu ilallah, ya. Mungkin kita baca karena penting. Faidah, ada faidah yang berharga, muhimmah. Qala hafizahullah ta'ala, ad-da'watu ilaihi. Ketika menjelaskan tentang ucapan muallif, ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepada Allah, kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Ay la yakfi ay yata'allam al-insan wa ya'mal fi nafsi. Belum cukup seseorang belajar ilmu, mempelajari ilmu agama, ya, dengan dalil-dalilnya, kemudian dia bisa mengamalkannya. Ya. Belum cukup kalau berhenti sampai di sini saja. Ya. Wala yada'u ilallah, berhenti sampai amal saja, tapi tidak menegakkan ad-da'wah ilallah. Ya. Yang seperti ini belum cukup, kata beliau, hafizahullah. Balla buddha ayyadwa ghairahu fayakuna nafi'an li nafsih nafi'an li ghairih. Bahkan yang harus dia lakukan adalah berdakwah, ya, mengajak orang lain untuk berilmu dan beramal, sehingga dia bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Wali anna hadzal ilma amanah, karena sesungguhnya ilmu agama yang dia miliki itu adalah amanah, titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bimilkin laka takhtazinuhu wa tuharrimun nas minhu wan nasu bihajatin ilaihi. Ilmu itu bukan milikmu, kata beliau. Ilmu itu bukan milikmu yang bisa engkau simpan sesuai dengan kehendakmu, ya, yang dengannya engkau bisa menahan ilmu tersebut, ya. Engkau simpan untuk dirimu sendiri, ya, dan tidak engkau berikan kepada orang lain, ya. Ilmu bukan seperti ini, ya. Bukan milik pribadimu. Nah, yang bisa engkau simpan atau berikan sesuai dengan kehendakmu, dan mengharamkan manusia, mencegah atau menahan untuk tidak menyampaikannya kepada manusia. Padahal manusia bihajatin ilaihi, membutuhkannya. Fal wajib alaika at-tabliq wal bayan wa da'watun nas ilal khair. Yang wajib bagi engkau, ini nasihat bagi kita semua, adalah yang wajib bagi engkau untuk engkau laksanakan adalah at-tabliq, menyampaikan ilmu tersebut dan menjelaskannya dan mendakwahkannya kepada manusia, mengajak manusia kepada kebaikan. Hadzal ilmu alladhi hammalaka Allahu iyyah laisa waqfan 'alaika wa innama huwa laka wa li ghairika. Ilmu yang telah Allah berikan kepadamu bukan, ya, pemberian, bukan waqaf, ya. Bukan sifatnya waqaf yang Allah berikan untukmu, ya. Tapi itu adalah untukmu dan untuk orang lain yang ada di sekitarmu. Fala tahtakiruhu ala nafsik, ya, jangan ditimbun ilmu itu, ya, jangan disimpan untuk diri sendiri, kata beliau. Wa tamna'an nas minal intifa' bihi, dan engkau mencegah, melarang manusia untuk bisa bermanfaat, untuk bisa memanfaatkan ilmu tersebut bala budda min tablighihi, bahkan harus disampaikan, wala budda min bayanihi linnas, dan harus dijelaskan kepada manusia ilmu tersebut, ya, tidak boleh disimpan untuk pribadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-187. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian para orang-orang yang telah diberikan Alkitab, telah diberikan kitab, latubayyinunnahu linnas, agar mereka menjelaskan ilmu yang terdapat di dalam kitab tersebut kepada manusia, wala taktumuna, dan janganlah, ya, kalian menutupinya, menutupi ilmu tersebut, ya, tidak disebarkan. Ini adalah janji mitsaq yang telah Allah ambil pada orang-orang yang telah diberikan ilmu dari Alkitab. Hendaknya mereka menjelaskan ilmu tersebut kepada manusia dan tidak menyimpannya, tidak menutupi ilmu tersebut. Wa hadza mitsaqun akhadallahu 'alal ulama ayubayyinu linnasi ma 'allamahumullahu min ajli ayyanshuru alkhair. Ini adalah perjanjian yang telah Allah ambil, ya, terhadap para ulama, orang-orang yang telah memiliki ilmu. Ayyubayyinu linnas, hendaknya mereka menjelaskan ilmu tersebut kepada manusia. Ma'allamahumullah, ya, dari ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Min ajli ayyanshuru alkhair, agar mereka bisa menyebarkan kebaikan. Wa yukhriju annas minadzulumati ilan nur, dan mengeluarkan manusia, mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan bid'ah wal khurafat wa syirik menuju cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya al-haq. Wa hadza amalur rusul, ini adalah, ya, amalannya para rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam, wa man ittaba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti para rasul tersebut. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang tadi sudah kita baca, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hadhihi tariqatul rusul, hadhihi tariqatul rasul, ini adalah metode manhajnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, wa tariqatu atba'ihi, dan tariqahnya para pengikut beliau dari kalangan sahabat, wa tabi'in, wa atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, al-ilmu wal-amal wad-da'watu ilallah azza wa jal. Ya. Apa tariqah Rasul dan para pengikutnya? Yaitu al-ilmu, berilmu, beramal, dan berdakwah. Taib, faman lam yad'u fahuwa qadirun ala da'wah wa indahu ilmun wa katamahu fa'innahu yuljam bilijamin minan nar yaumal qiyamati kama fil hadith. Kemudian beliau menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, yang tidak mau menyampaikan ilmu. Barang siapa yang tidak mau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk berdakwah, punya ilmu, punya kemampuan, ya, dia menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, fa innahu yuljam, maka dia diancam akan diberikan tali kekang, dia diberikan kekang, ya, dari kekang yang terbuat dari api kelak di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man suila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu agama kemudian dia menyembunyikannya, tidak mau menyampaikannya, aljamahullahu biljamin minnar yaumal qiyamah, maka Allah akan kekang dia dengan kekang yang terbuat dari api kelak di hari kiamat. Fanasallallahu taala assalamata wal afiyah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.